Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya kita bawakan penjelasan dia tentang ilhaq. Ilhaq an yuzana ala ahli kalimat tuwazina kalimat al-ukhra. Ditambahkan pada huruf-huruf kalimat agar sama dengan wazan kalimat yang lain. Syarat dikatakan mulhaq pada fi'il ittihadu masdarayil mulhaqi wal mulhaqi bih. Syaratnya harus sama, yang diikutkan dan yang dijadikan asal, cabang dengan asal, yang disamakan dan yang disamakan dengannya harus sama masternya, timbangan masternya harus sama. Kemudian bahasan berikutnya al-fi'il sahih. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala al-fi'il sahih sahih. Al-fi'il sahih ma kanat ahrufuhu al-asmiyah ahrufan sahihah. Fi'il sahih itu fi'il yang huruf-huruf aslinya adalah huruf sahih. Huruf sahih bukan huruf-huruf illah. Kembalikan sahih huruf illah. Wa huwa thalathatu aqsam. Fi'il sahih terbagi menjadi tiga macam. Kemudian salimun wa mahmuzun wa mudha'af. Sahih salim, sahih mahmuz, dan sahih mudha'af. Salim adapun sahih salim ma lam yakun ahadu ahrufin asliyah harfa inna wala hamza wala mudha'af ay wala mukarrar. Sahih salim yaitu ahadu ahrufil asliyah, salah satu huruf aslinya bukan huruf illah. Salah satu dari huruf aslinya bukan huruf illah, bukan juga hamzah, bukan juga mudha'af, itu diulang wala mukarrar. Misal contohnya kataba wa dhahaba wa 'alima. Sudah sahih salim. Semua huruf aslinya tidak ada huruf illah, tidak ada hamzah, tidak ada mudha'af, dan ini diulang. Ini diulang seperti madda, farra, mudha'af. Contoh yang lain saya salim masing-masing datangkan contoh. Tidak boleh sama. Contohnya apa? Salim. Nah, sama. Roba. Berikutnya. Jadis. Apa? Saya salim. Tidak ada huruf illah, tidak ada hamzah, tidak ada mudha'af. Apa? Perjelas perjelasarakannya. Jalis kalau jalis isim fa'il bukan fi'il. Apa? Alim. Alimah sudah ada di sini. Selain yang di sini, selain yang disebutkan. Nyonting. Apa? Jalas. Nah, jalas. Fataha. Nah. Dak. Lakoma. Apa? Lakoma. Lakoma. Dak. Loi. Apa? Toada. Toada. Nah. Fataha. Nah. Selanjutnya. Sakata. Sakata. Nah. Setelahnya. Kasar. Sudah kasar. Ya. Fataha. Sudah. Sudah. Amalan. Apa? Ada. Fa'ala pun. Rumah. Fa'ala. Walau sita abwab kama sabaqa bayana fil fi'il jarra. Dan dia memiliki 6 bab sebelumnya telah lewat pada fi'il jarra. Saya salim memiliki 6 bab. Ada min wazan fa'ala. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'uluna. Saya salim ada mengerti semua wazan tersebut. Contohnya coba fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Nah, fa'ala yaf'ulu. Fa'ila yaf'ilu wa niku yaniku. Nah, Fa'il la ya'malu. Bukan beban kita. Oh ya, selain yang saya sayangin, saya. Hasib ya hasib. Hasib ya hasib. Fa'il la ya'malu. Karima yakro. Apa? Karima yakro. Salam. Karima yakro. Salam. Salam. Karuma yakro. Belum belum. Fa'ila yaf'alu kasru fathim syarif ya syarif ya syarif syarif nah berikutnya ini apa sahih salim ya yang kedua al-mahmuz maka ahadu ahrufin ahrufin asli hamzah yaitu yang salah satu huruf aslinya adalah hamzah. Salah satu huruf aslinya hamzah. Wa huwa thalathatu aqsam. Dan sahih mahmuz tiga macam. Mahmuzul fa, mahmuz fa ka akhadha. Hamzahnya tetap pada fa. Mahmuzul ain, mahmuz ain ka sa'ala, artinya sa'ala. Mahmuzul lam ka qara, artinya qara. Contoh yang lain mahmuz fa. Contoh terakhir. Amalah. Nah, amalah. Mahmuz ain. Contoh yang lain. Ya. Fahim. Apa? Salim. Seperti sa'ala hamzanya di tengah di ain fi'il. Dan yang lain apa? Berikutnya kami ketahui namus lam jamaknya apa selain qiraah lam apa? Mana? Apa di mana? Ain. Mana? Jika menghalangi. Bil ain. Ain. Dek. Mala. Nah, mala. Ini mahmuz. Fi'il yang salah satu asalnya adalah hamzah. Al-mudha'af al-mudha'af ma kana ahadu harfin asliyan mukarraran li ghairi ziyadah. Itu yang salah satu huruf aslinya diulang. Bukan tambahan. Diulang bukan penambahan. Karena ada pengulangan ini penambahan misalnya qatta'. Makanya penambahan. Adapun ini yang mudha'af. Pengulangan ini bukan penambahan, bukan huruf tambahan. Huruf asli sebenarnya. Kepada telahi yaitu makan ainuhu wa fa'hu mana fi'il yang sejenis lah, fi'il yang ain dan ambilnya hurufnya sejenis. Ain wa min harfin wahid, min jinsin wahid. Sebenarnya madda wa farra. Madda wa farra. Marra. Marra. Marra. Madda marra. Contoh yang lain. Doa. Zalla. Zalla. Nah, berikutnya. Farra. Sudah tidak disebut. Yang lain. Nak apa? Nah, bukan. Nak apa? Nah, karma. Dunia. Yang punya lagi. Ronna. Apa? Ronna. Nah, Ronna. Nak. Masa. Nah, masa. Dunia. Masa. Jalla. Jalla. Apa? Jalla. Masa. Jalla. Nah, jalla. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Dunia. Ka'adha, misalnya azzama. Fala yakunun fi'lu mudha'af, maka fi'lnya tidak disebut mudha'af. Syaratnya dia diulang tapi bukan huruf tambahan. Huruf asli. Ini yang diulang ini apa mudha'af? Filah, ada mudha'af ruba'i. Fi'il yang fa dalam pertama sejenis, ain dalam yang kedua juga sejenis. Mudha'af ruba'i. Misalnya zal zala. Was wasa mudha'af ruba'. Apabila fa dan lam pertama sejenis dan ain dengan lam kedua juga sejenis. Berikutnya al fi'il mu'tal. Al fi'il mu'tal ma kana ahadu ahrufil asliyah harfa 'illah huwa al alif wal ya wal waw. Yaitu fi'il yang salah satu huruf aslinya adalah huruf illah. Ini huruf fi'il mu'tal. Huruf illah yaitu tiga, alif, ya dan waw. Nah, huruf ini sebenarnya huruf illah, fa asal illah penyakit. Karena orang yang kena penyakit bisa berubah, nah, berubah dari keadaan sehat, keadaan yang biasanya. Ini sunnah huruf illah kan dia sering berubah-ubah. Sering terjadi perubahan pada huruf-huruf ini. Alif, waw, ya. Sering sekali terjadi perubahan-perubahan pada ini. Wa huwa arba'atu aqsam. Fi'il mu'tal ada empat macam. Misal, wa ajwaf, wa nakisun, wa nafif. Misal, ajwaf, nakis dan nafif. Fal misal adapun fi'il mu'tal misal maka anat fa'u harfa illah. Dan fi'il yang fa' fi'ilnya adalah huruf illah. Ini mu'tal fa' atau disebut dengan misal. Imma wawu atau imma ya. Baik itu wawu atau ya. Misal dua macam. Misal wawi dan misal ya. Ada enggak misal alifi? Tidak ada. Kalimat Arab nah, tidak diawali dengan huruf sukun. Tidak diawali dengan huruf sukun. Dan tidak wakaf kecuali dengan sukun. Contohnya wa'ada wa yamuna. Wa'ada misal waw. Yamuna misal ya. Contoh yang lain, mudah. Al-wawi. Dak. Apa? Waqa'na. Berikutnya. Dak. Wami pak. Setelahnya. Wadha'a. Nah, selanjutnya. Ndak. Ndak. Ndak. Wasi'an. Wasi'an. Warafa. Apa? Warafa. Apa? Warafa. Warifa. Nah. Kalia'i. Ya bisa. Ya bisa. Berikutnya. Ya sarana. Selanjutnya. Ya isa. Nah, ya isa. Selanjutnya. Apa? Yalija. Nah. Apa? Yalija. Itu walaja yalija. Bang, bang, bang. Ndak. Ndak. Apa sih? Ya bula. Apa? Ya bula. Apa artinya? Bala ya bulu. Ndak. Nah, ini fi'il mu'tal. Wa naqis adu naqis apa ajwab? Maka kanat 'ainu harfa 'illah, imma wa imma ya. Fi'il yang 'ain, fi'il ada huruf 'illah. Baik itu wawu atau ya, boleh jadi wawu atau ya. Misal contohnya qala wa da' ajwab. Ajwab ada ya. Wa naqis maka telah harfa 'illah imma wa imma ya. Itu da'a wa rama. Naqis yaitu fi'il yang lam fi'ilnya adalah huruf 'illah. Boleh jadi wawu atau ya anak. Naqis wawi sama naqis ya. Contohnya da'a roma, da'a naqis wawi, roma naqis ya. Wal lafif. Lafif ma kanat fi harfan min ahrufil 'illah asliyan imma makrunan wa imma mafruqa. Lafif yaitu fi'il yang terdapat dua huruf illah. Fi'il yang terdapat padanya dua huruf illah asli. Bukan tambahan. Baik makrun beriringan, sampingan, atau mafruqan terpisah. Mafruq yaitu huruf illah yang terletak pada ain dan lam fi'ilnya. Mafruq huruf illah yang terletak pada fa dan lam fi'ilnya. Mafruq terpisah. Fal lafiful makrun adapun lafiful makrun maka na harfal illah fi mujtami'atay. Yaitu fi'il huruf illahnya terkumpul. Dia beriringan, bersandingan. Yaitu terletak pada apa? Ain dan lam fi'ilnya. Nah, contohnya tawa wa nawa. Falafiful mafruq adapun lafiful mafruq maka na harfa 'inda fi muftariqatain. Nahwa fa wa waqa. Yaitu fi'il yang dua huruf illahnya terpisah, muftariqatain. Tidak beriringan. tidak bersambingan, terpisah. Nah contohnya wafa, enaknya dua, waw dengan alif terpisah dengan apa? Fa. Waqah, enaknya dua-dua, waw dan alif terpisah dengan qaf. Nah, misalkan fiddin rahimah dan rahimahumullah, pada kesempatan sore ini kita pelajari tentang fi'il sahih dan mu'tad, pembagian sahih dan pembagian mu'tad, wajibul manzil, gantikan masing-masing satu contoh. Yang sahih salim satu contoh, mahmuz, fa'ain, lam masing-masing satu contoh, do'af satu contoh, misal wawi satu contoh, misalnya satu contoh, dan seterusnya. Nah, cukup satu-satu saja satu contohnya, enggak sama yang banyak. Yang disebut tadi, apa Ustaz? Apa? Yang disebut tadi. Iya, enggak apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kemarin. Maestro Salah.